والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. Sampai halaman 66 baris keempat. Saya pinjam dulu. Oh, lama gak ngaji-ngaji, gak ingat halaman saya. Al-Halatul Ula. Ya. Fama fadula anha min awqatika falaka fihi arba'u halatin. Maka apa-apa yang lebih daripada waktu daripadanya min awqatika daripada waktumu falaka fihi arba'u halatin, maka bagimu padanya ada empat keadaan. Al-halatul ula wa iyal abdu. Keadaan yang pertama yaitu yang paling abdul. Antasrifahu fi talabil ilmin nabi fiddini. Bahwa kau gunakan waktu itu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat fiddini pada agama. Dunal fudulilladzi akabbana su'alaihi, tidak ilmu-ilmu yang fudul yang orang pada tumpah atasnya. Wasammuhu ilman, dan mereka namakan ilmu. Wal ilmu nafi'u, adapun ilmu yang manfaat. Huwa ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala, yaitu ilmu yang menambahkan pada rasa takutmu kepada Allah ta'ala. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika, dan menambahkan pada mata hatimu, pada kewaspadaanmu dengan kekurangan-kekurangan dirimu, aib-aib dirimu. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika, dan menambahkan pada pengenalanmu dengan ibadah kepada Tuhanmu. Wa yuqallilu min raghbatika fid dunya, dan menyedikitkan dari kegemaranmu pada dunia. Wa yazidu bi raghbatika fil akhirati, dan menambahkan pada kegemaranmu pada akhirat. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika, dan membuka akan mata hatimu dengan malapetaka amal-amalmu. Hatta tahtariza anha, sehingga kau menjaga diri daripada malapetaka itu. Wa yutalimuka ala makayidi syaitani, wa yutalimuka, dan memperlihatkan padamu atas tipu daya syaitan. Wa hururihi, dan tipu dayanya. Wa kaifiyati talbisihi ala ulama isu'i, dan cara mengelabuinya setan atas ulama-ulama jahat. Hatta aradahum limutillahi ta'ala wa suhtihi, sehingga mendatangkan setan akan ulama jahat bagi dimurkai Allah ta'ala dan dimurkai. Haisu akalu dunia bidini, sehingga mereka makan dunia dengan agama. Wattakhadul ilma zari'atan wa wasilatan ila akhdhi amwali salatini, mereka jadikan ilmu sebagai pelantaran dan media untuk mengambil harta-harta penguasa. Wa akhdhi amwali al-awqafi, dan makan harta-harta wakaf. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakin, dan orang miskin. Wa sarafan himmatahum tulan ahalihim, dan memalingkan setan akan cita-cita mereka. sepanjang siang mereka ila talabil jahi, untuk menuntut kepangkatan wal manzilah dan kedudukan fi qulubil khalqi, di mata manusia. Wattarahum dhalika ilal mira'ati wal mumarati wal munaqasati bil kalami wal mubahati, dan membawa setan akan mereka akan yang demikian itu kepada pamer dan bertengkar-tengkar dan berhujjah, wal munaqasati dan berdalil, fil kalami pada perkataan, berlomba-lomba pada perkataan, wal mubahati dan berlomba-lomba, wa hadzal fannu minal ilmin nafi'i qad jama'nahu fi kitab ihya'i ulumiddin, ini ilmu daripada ini fan daripada ilmu yang manfaat, sungguh kami menghimpunkannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta min ahlihi fahassil, jika engkau termasuk daripada orang ahli ilmu, gemar ilmu, maka hasilkan ilmu itu, wa'mal bihi, amalkan dengannya, suma'allimhu, kemudian ajarin ilmu itu, wa'du'u ilaihi, ajak orang-orang kepadanya. Faman 'alima dzalika, siapa yang mengetahui yang demikian itu, wa'amila bihi, dan mengamalkannya, suma'allamahu, kemudian mengajarkannya, wa'da'a ilaihi, ia mengajak kepadanya, fadzalika yud'a, orang itu dipanggil aziman, orang besar, fi malakuti samawati, di alam langit, bisahadati Isa alaihi salam, dengan persaksian Nabi Isa alaihi salam. Segini dulu dah kepanjangannya, biar kita cukup membahasnya. Mengizin jamaah, ya Allah ya Rasul, kita prayer begitu, ya Allah, nanti pakai pre-pre kemarin, pre maulid yang kemarin, ya, ya saudara kita juga, minta izin lah begitu. Jadi berat kitanya untuk sebetulnya untuk pre kasihan. Kita malam hari ini mengkaji tentang waktu sesudah sholat duha. Jadi sesudah kita sholat subuh, zikir, kemudian masuk jam 6:30 sholat isra, kemudian kita sholat duha, mau 8, mau 6, mau 4, mau 2. Ini habis sholat duha ngapain? Ngapain? Singkatnya ngaji malam hari ini, bagaimana kita sesudah sholat duha sebagai muslim yang pengen hidupnya bahagia banget, hidupnya bahagia, bahagia di dunia, cepat ditolong segala kebutuhannya sama Allah, kebahagiaan di akhirat Allah hindarkan dari neraka dan dimasukin ke surga, habis sholat duha tuh ngapain? Jam 6:30 tuh kita mesti ngapa? Habis sholat duha ada 6:30 masuk, silakan. Kemarin setelah isra dulu sholat duha bagusnya jam 9. Ini mau ngapain? Waktu yang lebih siang ini masih banyak. Kata Imam Ghazali, jamaah, waktu yang lebih sesudah sholat duha ini, kita ini ada 4 model. Kita itu ada 4 model. Dari 4 model ini semuanya memiliki kesempatan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 model-modelnya. Ada 4 modelnya tuh, kita tuh ada 4. Yang pertama modelnya, kita termasuk orang yang gemar ilmu. Itu satu. Masih belajar, gampang. Satu. Doa kita itu waktu yang masih tersisa adalah kita itu sudah pensiun, hobinya zikir, hobinya wirid baca Quran, begitu tuh hobinya, baca Quran, wirid baca la ilaha illallah, baca salawat, dua sudah pensiun. Jadi yang pertama masa belajar, yang kedua masa pensiun, yang ketiganya pejabat. Iya, pejabat ketiganya, dan orang kaya, orang yang berpangkat dan berharta. Ketiga. Keempat, orang yang masih kerja, punya anak, bini yang wajib dikasih nafkah. Empat nih dibagi sama Imam Ghazali. Empat ini apa sih pelajar? Apa si pensiun tukang wirid? Apakah si pejabat dan orang kaya? Apakah si orang yang anaknya banyak? Semuanya ini memiliki jalan yang sama, bisa dekat dengan Allah, bisa jadi orang yang bahagia. Empatnya nih, asal mengikuti jalur-jalurnya, jangan ketuker-tuker. Kalau sampai ketuker, enggak bakal sampai kebahagiaan. Dekat sama Allah kagak bisa kalau kita ketuker-tuker. Jadi Islam itu, sebelum saya terangin yang tadi kita baca, saya kasih pembukaan. Yang namanya ilmu tasawuf yang kayak kita baca nih, bukan mengajak muslim mundur, bukan. Buang itu pemahaman itu dan jangan dengerin. Ilmu tasawuf itu ilmu mengajak muslim itu makin maju, makin senang, makin bahagia, makin enak hidupnya. Itu ilmu tasawuf. Jadi masing-masing punya cara. Pejabat jadi ilmu tasawuf kagak cocok jadi pejabat, ah itu ngawur. Pejabat bisa jadi orang yang dekat dengan Allah, asal dia mengikuti caranya. Nanti bakal dibilangin namanya Ghazali. Ini baru cara satu ini kan, gitu. Ada caranya pejabat. Begitu. Kita punya anak bini yang baru kita kasih makan. Ngaji mulu siang malam ngaji, bini kita kalau kita urus masuk neraka. Salah jalurnya dia. Kecuali punya kontrakan 100 pintu boleh. Gitu, boleh. Itu namanya ngawur tuh. Pejabat, jadi pejabat kalau dia pengen dekat sama Allah yang gampang, jangan nyusahin rakyat. Bikin KTP aja jadi RT susah setengah mati. KTP aja pun susahnya sih bikin KTP. Itu dipersulit, inilah itulah, tata ya bengek. Ini alamat, ini RT bakal masuk neraka yang kayak begitu. Boro nolongin masyarakat, niatnya mau ngabdi jadi masyarakat. Nolongin masyarakat, itu bikin susah masyarakat. Ini bahaya. Gubernur, semuanya. Nggak, yang namanya Umar bin Khattab presiden. Mulia wali besar, kalau benar kayak Umar. Abu Bakar presiden, Khalifah itu presiden. Sedang presidennya bukan satu negara, presiden sedunia. Khalifah tuh yang disebut khalifah itu sedunia, presidennya dia, yang lain perwakilan. Kalau kayak Malaysia tuh raja-raja kecil persemakmuran tuh, raja besar Kelantan punya kerajaan, Kedah punya, Malaysia tinggal punya semuanya, tapi ada raja besar. Begitu masing-masing nih. Jadi masing-masing nih sama ketemu Allah. Begitu. Jangan kita masih belajar nih, saya foto. Masih belajar, pengen kerja. Wis alamat bakal susah hidupnya. Kalau masih belajar, belajar dulu biar kelar sekolahnya. Udah kelar baru. Itu mah yang masih belajar pengen kerja. Yang kerja pengen apa? Yang kagak, namanya ngikuti nafsu. Jadi kita ada jurusan-jurusannya. Pedagang bisa masuk surga asal benar dagangnya. Jangan ngibul-ngibulin orang. Ikutin aja jalur agama tuh. Kalau kita jadi pedagang mesti bagaimana? Kira-kira begitu. Kalau kita jadi pejabat mesti bagaimana? Kalau kita ngaji mesti bagaimana? Jadi ilmu tasawuf itu mengatur hidup dan kehidupan dalam strata kita di masyarakat. Ngaji nanti ada bagiannya, ada guru. Kalau jadi guru harus bagaimana? Kalau kita jadi murid, bagaimana peraturannya sama guru? Guru bagaimana peraturannya sama murid? Pejabat sama rakyat bagaimana? Rakyat sama pejabat bagaimana? Apa yang ujung kelas bubar-bubar gedung-gedung yang dibangun pakai susah payah? Apa harus nonjok-nonjokin polisi? Itu nanti diatur. Itu yang atur ilmu tasawuf. Biar benar ada jalur-jalurnya. Kalau waktu kita lebih besar Tuhan, ini ngapain? Pertama, ada empat. Pertamanya, kelas kita masih belajar. Bergerak di dunia ilmu. Bergerak. Kata Imam Ghazali, kalau kita ada empat, waktunya lebih, maka Anda bisa masuk satu di antara empat. Silakan, di mana posisi kita? Pertama, belajar, berbicara ilmu. Ada dua, mengajar, belajar. Kalau mengajar, apa yang harus dikerjakan oleh orang mengajar? Ngarang-ngarang kita, baca-baca buku buat nanti disampaikan kepada umat. Harus digunakan waktunya. Itu untuk begitu, biar jangan sampai salah, mutolaah, berfatwa. Ini bagiannya, bagiannya. Ada bagian. Kalau kita belajar, mesti harus baca-baca buku. Jangan ikut orang-orang sono jiro, ngaji ditaro. Mana itu udah pernah dua minggu kitab itu. Jangan begitu. Harus dibaca yang ngaji itu. Harus dibedain. Kita udah ngaji sama yang belum ngaji. Harus beda kelakuannya, lebih baikan. Sama bini kita udah ngaji mah lebih sayangan. Sama orang tua kita lebih hormat. Jangan kita sama orang yang belum ngaji jangan dimusuhin. Harus diajak yuk ngaji. Ganjaran yang besar biar ibadah kita diterima. Jangan pengen masuk surga sendirian. Anak bininya tetangganya kagak boleh masuk surga sama dia. Ini orang egois. Ajak teman-temannya biar masuk surga, jangan kita doang. Namanya orang egois, mentingin diri sendiri, gak ngajak anak-anaknya, gak ngajak teman-temannya. Namanya egois, mentingin diri sendiri, tidak menggunakan akhlak Islam dalam belajar. Orang yang kaya begitu, lama bisanya yang kaya begitu, gak bakalan hasil. Nutup diri, gua yang pintar, dia mau kagak boleh, kagak boleh. Yang kaya begini pelit sama makhluk Allah, bahaya, bahaya. Nah, kata Imam Ghazali, waktu yang lebih kalau kita demen belajar, awas harus nuntutnya ilmu yang bermanfaat. Itu aja. Kalau kita masih belajar, tolong datang ke majlis ilmu yang diajarkan tentang ilmu yang bermanfaat. Sebab banyak judul-judulnya majlis ilmu, majlis ini, tapi tidak diajarkan ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang orang pada giro rebutan ilmu itu yang disebut dengan ilmu. Ilmu dunia majama'a sekedar saja. Ilmu dunia. Kita mohon maaf, bukannya kita merendahkan komputer. Kita enggak bisa komputer. Kalau saya mau tanya, dosa enggak? Kalau enggak ngerti komputer, dosa enggak? dikubur bakal dikubur enggak mau karena akhir karena enggak bisa komputer. Enggak, itu jangan ngejar-ngejar yang banyak ke situ. Kata Imam Ghazali, yang bakal ilmu itu panjang itu malah kadarnya aja. Biar kita enggak bisa komputer, kita punya toko tar karyawan kita bisa kom, biar bagian dia aja. Jadi kan kita enak begitu, nanti ada bagiannya. Begitu juga ilmu-ilmu dunia yang lain. Jujur, kayak bahasa Inggris, kita enggak bisa bahasa Inggris, itu enggak bakalan. Orang kata malu saya kalau enggak bisa bahasa Inggris, bakal dicerca sama orang-orang. Kata orang, kita sebagai muslim harus jawab, malu saya kalau enggak bisa bahasa Arab, sebab bakal dicerca sama Allah kagak bisa baca Quran. Begitu muslim. Jadi biar kita jangan kebalik-balik, kita udah mundur muslim. Orang barat itu jadi maju karena menggunakan ilmu Islam yang bersumber berbahasa Arab. Itu majunya barat. Mundurnya kita tinggalkan ilmu Islam yang berbahasa Arab, pindah ilmu-ilmu yang berbahasa Inggris. Lah keliru. Jadi ilmu itu adanya di kitab-kitab yang kayak begini. Kitab kuning, wis masalah kuning mah enggak jadi masalah, itu warna aja. Itu kan kitab putih yang anjinya ya. Enggak apa-apa, yang penting isinya, jangan warnanya. Warnanya. Tapi kenapa kitab itu warnanya kuning? Ini ada manfaatnya. Dianggap kitab kuning enggak keren. Yang keren mah kitab putih. Sekarang kitab warnanya pada putih biar keren, padahal ulama itu bagus jamaah. Nih kalau kitab kuning begini nih warnanya dong, warnanya mati, ama mata enggak mantul, dan ini enggak bakal nih. Kalau buku yang kayak begitu putih itu ama cahaya mantul, jadi mata kita nyerapnya banyak, melototnya cepat lelah, dan itu jadi cepat rusak. Itu begitu, ulama udah diatur cetakannya kuning dok. Bisa tanya tuh sama dokter-dokter mata, ini mau dok enggak merusak sama mata, enggak merusak sama mata, biar sampai tua enggak kacamata. Kalau kita begini mau nih, kalau kita itu silau di mata, banyak menyerap, jadi matanya kerjanya banyak, ibarat motor-motor metik. Enak sih, tapi setiap gasnya itu bensinnya jalan. Kalau motor manual kalau enggak digas enggak jalan, boros. Ya boros sama mata, boros yang putih-putih tuh. Begitu. Apa besok dikuningin, ya terserah bapak, dicat aja tulisannya, gak cat repot. Ini kita kenapa ulama dulu dikuningin, itu begitu mananya. Cuma orang belakang dikerenin, kadang ada yang dimerah-merahin. Kita belakang apa? Ada merah, ya segala macam. Padahal itu bukan keren, ngerusak mata. Televisi itu yang jadi cepat ngerusak, warna-warni. Itu yang jadi rusak sama mata. Gitu. Hitam putih, lama ngerusaknya. Karena warnanya cuma dua, hitam sama putih. Enggak ngerusak, lama. Itu begitu, begitu. Tanya mali mata, agama enggak bakal salah, enggak bakal salah. Jadi kalau waktu kita lebih jamaah, kita untuk menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu itu ganjarannya enggak kak hitung, duduknya doang. Kayak kita nih, duduknya aja lebih tinggi daripada sholat sunat 1000 rakaat, duduknya aja. Walaupun sambil ngantuk, kagak pegang buku, kagak pegang pulpen, duduknya aja ngangguk-ngangguk. Kata guru, hebat, paham, dia ngerti ngangguk-ngangguk padahal ngantuk. Itu ganjarannya kayak sholat sunat 1000 rakaat, ganjaran ngaji. Ganjaran gede banget. Ama puasa setahun penuh, enggak ada apa-apa, cil. Duduk doang. Apalagi kalau sampai bisa, duduk doang di majlis ilmu itu, ganjarannya kayak begitu. Kayak orang sedekah miliaran begitu, memerdekakan atau memberikan 1000 kuda buat perang melawan musuh-musuh Islam. 1 kuda 1 juta aja kali 1000 berapa? Lo 1 miliar, itu kalau 1 juta, ada kuda 1 juta? Kagak ada. Duduk doang, kagak pegang pulpen, kagak pegang buku, apalagi bawa pulpen, bawa buku, dapat ilmu, disampaikan, wah udah kagak kahitung lagi, kagak kahitung lagi, kagak kahitung, kagak kahitung, duduk doang. Ama haji, duduk di majlis ilmu, ah kagak kahitung, kecil kan. Ama umrah, ama sedekah, ama zakat, ama pajak. Nabi katakan abtolabun ilmi abdalu minas salat wa minas siyah wa minas zakat wa minal haji wa minal jihad fi sabilillah. Duduk di majlis ilmu, ngaji itu lebih tinggi daripada sholat ribuan rakaat, lebih tinggi dari zakat, dari puasa, dari haji, dari umrah, dari perang melawan musuh-musuh Allah. Kok bisa begitu? Sebab kita sholat biar 1000 rakaat, kalau gak ada ilmunya mah diterima gak? Kagak. Biar haji ke Mekah tiap tahun, gak ada ilmunya, terima gak? Enggak. Begitu. Borok itu masak nasi aja perlu ada ilmu. Kalau kagak ada ilmunya, enggak matang, bisa jadi bubur, bisa gosong, bisa jadi aron ya. Harus ada ilmu itu tinggi. Jembatan pertama. Maka Nabi mau dipesan sama Allah tuh, Muhammad, mintanya sama aneh ini aja, jangan minta duit. Rabbi zidni ilman. Begitu kata Quran. Ya Tuhan, tambahin ilmu, tambahin ilmu, enggak tambahin duit, enggak, ilmu. Dari ilmu itu pintu-pintu itu banyak. Ilmu, ilmu. Kalau orang enggak ada ilmunya kayak orang buta, orang buta. Loncat pak, loncat, loncat enggak? Padahal enggak ada selokan. Ada selokan, jangan loncat. Loncat enggak? Kagak kecebur. Ya orang nggak ada ilmu disasar-sasari, dimiring, ah maulid mau bid'ah, bid'ah, nggak ada ilmunya mah. Ntar ada yang bilang begini, berubah lagi ya, nggak punya pendirian, wah nggak ada ilmunya, goyang kayak lilin yang orang itu tuh tadi ngepet, goyang, nggak ada dasar ilmunya. Biar mantap, menuntut ilmu ganjarannya gede, gede. Menuntut ilmu ganjarannya gak kapitu. Paling tidak yang kita dapat dengan kita duduk di majlis ilmu, satu, kita istirahat dari dosa. Ya, itu aja dato. Setidak-tidaknya nih, biasanya ngomong ngalor ngidul kan duduk di majlis ilmu kan, istirahat dari dosa tuh paling tidak tuh diampuni dosa, udah pasti. Malaikat terus-terusan, ya Allah ampuni dosa si anu, ampuni dosa si anu. Orang yang duduk di majlis ilmu, malaikat terus-terusan minta ampun, mintain ampun dosa-dosanya. Beruntung kalau orang menuntut ilmu mati, Allah catat sebagai orang mati syahid. Wah, udah tinggi banget. Rugi orang yang tidak mau duduk di majlis ilmu. Rugi. Tidak nanti, tidak nanti. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ceramah di pasar. Hei, orang-orang pasar, Nabi lagi bagi warisan. Nabi Muhammad lagi bagi warisan. Yang benar. Ya Allah, agak percaya amanin. Itu lagi bagi-bagi, orang pada banyak rebutan itu, pada ditinggal di pasarnya, lari-lari pengen dapat apa? Warisan. Dilihat di masjid, Nabi lagi ngajar wudu, ngajar sholat, Nabi lagi ngajar, saya Abu Hurairah ngibulin saya. Begitu balik lagi Abu Hurairah masih di pasar. Bagaimana? Ada enggak? Kagak ada. Siapa bilang Nabi lagi bagi warisan? Begitu. Nabi lagi ngajar, lagi nyabarin, ngajarin wudu sama sahabat, ngajarin sholat. Itu warisan. Kata beliau, itu warisannya Nabi. Ilmu itu Nabi mau gak warisin harta. Warisin apa? Ilmu itu lagi bagi-bagi waris. Bagi warisan. Jangan dagang mulu. Dibagilah masa 24 jam gak kebagi untuk duduk. Seminggu sekali di majlis ilmu. Kagak keburu. Ada apa? Jiwanya. Jangan-jangan enggak boleh dekat sama Allah, tandanya enggak boleh injak musola sama masjid. Wah, bahaya. Enggak boleh injak dekat sama Allah. Tenang-tenang aja. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak kuat duduk di majlis ilmu, badan seger, bahaya. Orang paling nyesal dikubur gara-gara tidak duduk di majlis ilmu. Nyesel. Nyesel. Pada misalnya orang itu orang yang tidak duduk di majlis ilmu. Tapi jamaah, kata Imam Ghazali, ilmu ini ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat sampai akhir akhirat. Ada ilmu yang membawa kebahagiaan, ada ilmu yang tidak membawa kepada kebahagiaan. Ilmu. Jadi yang hadis-hadis yang dikatakan ganjaran ilmu gede lebih tinggi daripada sholat 1000 rakaat, lebih tinggi daripada nyolatin jenazah 1000 jenazah, lebih tinggi daripada nengokin orang sakit 1000 orang sakit, dan lebih tinggi dari segala macam tuh. Ilmu itu, kata Imam Ghazali, yang dimaksud ilmu yang bermanfaat. Lah kalau ilmu bermanfaat itu cirinya bagaimana, biar kita gak salah duduk, jangan sampai duduk ngaji. Judulnya bukan ngaji dalam pandangan Nabi. Begitu. Ngaji ternyata bukan ngaji. Ilmu ternyata bukan ilmu yang bermanfaat. Ini mau dibahas sama Imam Ghazali. Cirinya satu, ilmu yang bermanfaat, yang ganjarannya gede banget Nabi sebut itu. Satu, ciri ilmu bermanfaat, ilmu yang kalau kita pelajari makin tambah-tambah rasa takut kita sama Allah. Kita pelajari, oh kenal durhaka orang tua tuh, ya Allah dosanya gede banget, jadi kita takut mau durhaka. Itu ilmu yang manfaat, ilmu yang kayak begitu, ilmu yang menambahkan kita dengan mempelajarinya rasa takut amat Allah. Rasa takut sama Allah, belajar. Oh ternyata maksiat itu ya bahaya, bahaya. Jadi kita insaf, makin belajar makin kita takut sama Allah. Takut sama nerakanya, takut sama hukuman di dunia dari Allah. Itu ilmu yang bermanfaat, salah satu cirinya. Ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala. Kata Imam Ghazali, ilmu yang menambah-nambahkan dengan belajarnya rasa takut kita sama Allah. Fir'aun kayak begitu. Jangan-jangan kalau kita enggak begitu kayak Fir'aun, ngeri. Kayak Abu Jahal, kayak ini, ngeri. kayak teman kita lagi mabok mati, wah bahaya. Lagi maksiat mati, bahaya. Ilmu yang kayak begitu di mana majlis kita tahu, yang disebarin ilmu tentang bagaimana supaya kita makin tambah takut kita sama Allah, itu kita mesti duduk di sana, di mana saja. Tidak mesti saya yang mengajar, siapa aja ilmu yang mengajarkan tentang begitu, dudukin majlisnya. Kalau begitu, makin belajar, makin kita takut sama Allah. Tapi biar judulnya maulid, biar judulnya maulid. Pas pulang ditanya bini kita, ma bagaimana, dapat apa? Bapak kagak datang. Lucu banget, nyesel gak datang. Itu pastikan judulnya maulid, isinya ngacak-ngacak masyarakat. Isinya puluhan juta, biar puluhan juta. Tandanya yang dibawa pulang bukan tambah takut, makin yang didapat lucu. Itu mengenai manfaat. Biar judulnya maulid, jangan disebutlah. Undiannya ceramahnya lucu, salahin panitia yang undang, itu ngawur panitianya. Wah panitia dari masyarakat, emang dasar masyarakat sudah gagal demen sama agama yang kayak begitu. Wajar itu yang tambah susah yang kayak begitu. Asal panggil orang yang kayak begitu kagak kenal bagaimana nabinya, salah dia yang kayak begitu, salah pengurusnya. Saya begitu duit ngumpulin buat umat biar kenal nabi, manggilnya yang tukang ketawa-ketawa, dosa dia panitia masuk neraka duluan. Biar judulnya maulid, ternyata hasilnya ngacak-ngacak masyarakat. Kalau yang kayak begitu harus ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ciri mu'amal. Dua, kata Imam Ghazali, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Dua, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kalau dipelajari makin tambah pengetahuan kita tentang kekurangan kita. Ternyata kita ini baru ngaku bener doang ya, makin masih banyak ternyata yang salah. Itu ilmu bagus tuh yang kayak begitu tuh, ilmu bagus. Makin kita datang ke dia, ke dokter, makin banyak kita, penyakitnya ini dari kita. Kita masih pamer ya, kita masih sombong ya, kita masih begini ya, ini. Ilmu yang makin dipelajari, makin kita tahu kita masih punya sombong, kita masih punya ngeluh mulu sama Allah, kita memarah-marah mulu. Ya Allah, tetangga saya nyakitin saya udah berapa kali, abang kita nyakitin kita berapa kali, ya udah kehitung adik kita jahatin kita berapa kali. Kita gak sadar kita udah nyakitin Allah berkali-kali, kagak sadar sama Allah kita dibiarin begitu aja. Itu ilmu yang nyadarin kita masih banyak. Nah, kita itu ya kekurangannya sama Allah. Kalau majlis membahas kayak begitu, bagaimana kekurangan kita sama Allah masih banyak, kita makin kurang ajarnya Allah masih jauh. Ilmu yang kayak begitu di mana aja datangnya, waktunya ada, karena itu ilmu yang bermanfaat. Nambahkan kita tahu kekurangan kita, sholat kita masih salah umpamanya, puasa kita masih belum sempurna. Ilmu yang kayak begitu kita menyadari banyak kekurangan. Apa yang membuat saya sombong? Ternyata kita timbang isi kotak 1000 aja nyumbang maulid, kita udah sombong 1000, baru 1000, orang yang puluhan ribu di maya. Nah itu kita sadar, kita salah ya, salah. Begitu tuh ilmu yang kayak begitu namanya ilmu bermanfaat. Cirinya dua, ilmu bermanfaat dengan dipelajari makin kita bertambah kesadaran diri masih banyak kekurangan kita untuk beribadah kepada Allah, masih banyak yang belum benar. Itu ilmu yang manfaat. di mana majlis kalau ngajarin kayak begitu, waktu kita luas, duduk, itu bagus. Yang kayak begitu, siapa yang ngajarin? Siapa? Tiga, kata Imam Ghazali, wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbika. Ilmu yang bermanfaat, cirinya makin dipelajari, makin tambah kita pengetahuan ibadah sama Allah. Oh, ada sholat duha. Oh, ada sholat isyra. Oh, ada sholat istikharah. Oh, ada ini. Oh, ada itu. Kita makin banyak tahu ibadah, makin banyak. Tidak pas bandol, buat apa saya sombong? Sholat masih pas bandol 17 rakaat, kagak lebih, kagak kurang. Orang-orang mau udah qobliyah, udah ba'diyah, orang mau pada sujud malam, kita mau masih tidur aja. Kita enggak sombong, malah mandi. Ilmu yang makin belajar, makin banyak kita tahu bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allah, cara wudu, cara sholat, bagaimana ngangkat tangan, bagaimana sujud yang benar, bagaimana hormat sama suami, bagaimana sayang sama istri. Ini ilmu itu kita mesti datang, sebab ilmu itu namanya ilmu yang bermanfaat. Tiga, keempat, ciri ilmu bermanfaat, makin kita pelajari, makin mengerti tentang dunia. Sedikit kita rakus sama dunia. Makin dipelajari, makin tidak rakus sama dunia. Orang yang rakus itu adalah orang yang tidak mengenal halal dan haram tentang dunia. Yang penting duitnya banyak. Banyak dari mana itu duit? Biar hasil nipu-nipu, itu namanya orang rakus sama dunia. Kalau kita belajar ilmu itu, ternyata duit 1000 jadi nyangkut sama ibadah kita. Kata Nabi, barang siapa beli baju harga 10.000, 1000-nya dari yang haram, sholatnya enggak ada ganjaran wala sedikit pun. Kalau duitnya 1000 dari 10.000 itu dari yang haram, waduh, Nabi bilang begitu nyangkut banget, timbang 1000. Oh, pantas air seember kena kencing dikit jadi najis semua. Oh iya ya, ini 1000, apalagi seluruh bajunya duitnya hasil nyolong dari dompet laki-laki tidur colong aja. Wah, ini bahaya. Apalagi kalau kita nyuri makan, begitu duit buat makan masuk dalam perut kita barang haram, berat di bawah ibadah, berat buat makanan itu bensin. Jadi kita makin sederhana, mendingan kita hidup biasa-biasa saja tapi kuat ibadah, dibanding duit berlimpah 5 waktu kagak keburu. Orang yang kaya begitu namanya orang yang rakus sama dunia. Sholat 5 waktu sampai diting, tinggal timbang kerjaannya ngojek. Kada sholat 5 waktu, innalillahi wa inna ilaihi. Kawan kita yang mobilnya 10, Jaguar berapa, tahajudnya 6 rakaat di luar 5 waktu, kok dia panggil. Ini begitu, kita yang miskin bukan beribadah itu kata kongkong-kongkong di gardu sambil tahlilan berempat balap 6 double jin dipirit-pirit baru kita baca salawat ya, apakah begitu? Itu mau kankan dibatasi, sebab teman itu ada yang pangkatnya dokter, teman itu ada yang pangkatnya nasi, ada teman yang pangkatnya racun. Dalam agama yang pangkatnya dokter, kita datang ke dokter itu setiap hari ya? Kapan kita datang ke dokter? Kalau sakit, kalau sembuh? enggak datang. Ada teman yang kita cuma sekedar saja. Kalau enggak, ya udah, kita kenalnya segitu aja. Ada yang pangkatnya kayak dokter. Ada teman yang kayak racun. Kita kayak minum enggak racun? Enggak. Tapi kita buat waspadai. Ada orang itu teman yang katanya enggak ngenakin, mulu sama kita. Udah berbuat begini salah mulu. Ah, ini pangkatnya racun. Waspada aja kita, jangan semuanya diceritain sama dia, bahaya ini racun. Ada yang pangkatnya pangkat nasi. Kita tiap hari makan nasi enggak? Enggak ada yang nyuruh makan enggak? Enggak ada yang nyuruh. Terus kita lapar, makan enggak? Nah, kenapa? Butuh sama dia. Nah, ada teman yang kita butuhin dalam suka dan duka kita. Ada. Jadi kita harus bisa pandai-pandai bergaul jadi muslim. Kapan kita bergaul dengan dia? Kapan dengan dia? Nah, itu aja begitu. Biar selamat agama kita. Selamat. Begitu. Yang kaya begitu. Jadi yang keberapa tadi itu? Empat. Ilmu kalau makin dipelajari makin mengerti tentang dunia. Ternyata rizki itu bukan duit saja. Sehat juga rizki. Anak nurut gak kena narkoba juga rizki. Rizki. Ada orang duitnya banyak, anaknya kena narkoba, pusing. Pusing, duitnya habis buat nebus-nebus di polisi segala macam. Ya buat apa? Dah kita hidup sederhana, jualan pisang, jualan rambutan, enggak apa-apa. Yang penting ibadah kebun, ibadah kebun, ibadah. Sebab masjid, musola itu bakal jadi perahu kita, perahu di akhirat. Begitu, kalau enggak naik-naik perahu lama kita jalan. Kelima, ilmu itu ilmu manfaat. Kalau dipelajari makin tambah kita cinta akhirat, makin gemar kita beribadah, makin duduk di majlis taklim itu malah makin bagus kita ibadahnya. Gemar berpikir, baca tibul hadan, baca gertul latif sehari, sekali siang gertul latif, malam tibul hadan biar baca. Ya, yang kaya begitu. Yang keberapanya lagi? Enamnya adalah ilmu yang kalau dipelajari makin terbuka jelas tentang bahaya-bahaya yang merusak amal ibadah kita. Oh, dia habis hasud, dengki sama tetangga yang maju ngancurin ibadah kita. Makin dipelajari ilmu begitu, makin tahu kita dengki sama tetangga, dengki sama saudara kita yang maju berikan baru dibeli kulkas, di motor, kita betek sama dia, baru ikut turut bergembira, malah kita turut berduka dengan tetangga saudara kita maju. Ini amal ibadah tahajud kita hancur semuanya, sampai dulu di majlis taklim ganjarannya angus semuanya, gara-gara hasud itu makan seluruh ganjaran ibadah, terbakar habis, kayak bangun rumah 15 tahun kita baru jadi, karena dikit-dikit baru jadi kebakar, gosong semua. Itulah hasud. Ilmu kalau dipelajari makin kita tahu bahaya-bahaya yang merusak amal ibadah kita, sampai kita bisa menjaga diri dari tipu daya setan, terjaga diri tidak asal duduk di majlis yang majlis itu bakal merusak kita. Jadi kita belajar makin kurang ajar. Yang kayak begitu adalah majlis yang tidak baik. Enam macam ilmu ini, kata Imam Ghazali, kami telah tulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beli aja itu kitab terjemah bahasa banyak, atau ini kitab Bidayatul Hidayah ringkesan daripada Ihya Ulumuddin. Ini saripat namanya santennya Ihya Bidayatul Hidayah. Jamaah dibaca-baca sudah ada terjemahnya terus daripada bengong-bengong baca-baca yang kagak-kagak, mendingan baca kitab Bidayatul Hidayah. Enak. Guru Imam Ghazali mendidik dan membimbing jiwa kita biar tambah bagus, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, kalau kita termasuk orang yang masih belajar, ayo pelajari ilmu yang itu, ilmu yang manfaat. Udah belajar, amalin dikit demi dikit. Setiap ngaji itu ada paling enggak satu mah yang nyangkut, yang kita ingat-ingat. Besok ngaji lagi, ada lagi satu aja yang nyangkut dari mutiara yang banyak tuh. Kemudian kita amalin, kita ajak teman kita sampai etikar buku, ternyata begini loh, saya ngaji dapat begini. Itu tidak ria dan dapat ganjaran. Satu-satunya amal yang didongeng-dongenginnya dapat ganjaran cuma ini. Tapi kalau kita tahajud, membuang semalam tahajud 100 rakaat, hilang ganjarannya. Kalau gua nyumbang sekian juta ke masjid, bisa hilang ganjaran. Kalau ngaji mau, oh, ternyata ya sholat duha tuh dari jam 6:30 sampai 12 rakaat loh. Itu didongengin begitu tuh, itu namanya nyebarin ilmu. Enggak ria, nyampein ilmu. Ganjaran sambil ngobrol-ngobrol, kita ajak teman kita. Orang itu paling gampang ajak sama teman. Kita juga gak marah, ayo dong sholat duha. Ah, lu udah insaf aja baru. Dulunya sih gak begitu, kita gak marah dikatain begitu om teman kita. Kita juga bisa nasihatin dia, walaupun rada kasar-kasar dikit sama dia, dia gak marah. Lu tau gak ayam? Tau ayam sholatnya gak? Enggak. Lu gak sama ayam? Ayo pulang ajar lu sama gua. Paling juga begitu doang kalau teman mah. Tapi kalau kita gak kenal mah, woi digamparin ya. Ribut gak? Ribut. Kalau mau teman mah bisa kita digelitik-gelitikin aja. Duduk di majlis, kita dapat satu orang duduk di majlis, dia dapat ganjaran dari Allah 1000, kita dapat 1000 dari Allah. Lantaran kita ajak, dapat lagi teman kita ngajak satu lagi, kita dapat ganjaran lagi, bonus dari Allah. Makin banyak ganjaran-ganjaran kita dalam rangka kita menuntut ilmu. Kata Imam Ghazali, siapa belajar ilmu diamalin, kemudian diajarin, kemudian diajak orang-orang untuk ngamalin ilmu itu, tuh orang pastikan di alam langit disebut orang besar. Dengan persaksian Nabi Isa alaihi salam, kata Nabi Isa dalam sebuah sabdanya, man alima wa amila wa alama fadhalika yu'aziman fi malakutis samawati. Siapa yang belajar, kemudian diamalin, kemudian disampaikan lagi sama orang lain, ditularin ilmunya, enggak pelit sama orang lain, tuh kata Nabi Isa, orang itu di mata malaikat, malaikat di langit digeleng-gelengin kepala, orang besar, orang besar. Biar sama orang kampung gak dianggap siapa-siapa, tapi sama orang di langit, malaikat-malaikat, itu orang besar. Malaikat amat sangat hormat sama orang itu. Biar dia sama orang kampung namanya gak pernah disebut-sebut, karena dia belajar ilmu, diamalin, disebarin sedikit demi sedikit sama temennya. Oh begini loh, begini loh, saya didapat begini, begini, inilah begini. Ah, itu orang yang kaya begitu tuh besar. Kayak jamaah kita ngaji, tar pulang tolongin sama anak kita, sama istri kita, sama teman kita. Oh begini manfaat ilmu, kita dapat ganjaran dan kita bakal dikatakan oleh Nabi Isa sebagai orang besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sekelumit tentang kalau kita masih belajar, ambil itu manfaat belajar, dan seriuslah belajar kita, jangan kita sampai ngantuk-ngantuk. Kita harus belajar yang benar, yang serius, biar kita dapat ilmu yang manfaat dan kita bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira segitu dulu. Wallahualam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini ada juga yang sudah buat sih. Kalau tidak ada, kita baca Fatihah saja. Duduknya kita di majlis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang manfaat, memudahkan kita dalam segala urusan kita, meluaskan rezeki kita untuk pengalaman ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita. Allah berikan kita taufik makin hari makin kuat keinginan kita untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita Allah jadikan laksana, Allah anugerahi hidupnya hamba-hamba Allah yang saleh. Wafatnya kita laksana, Allah wafatkan hamba-hamba Allah yang soleh. Allah kumpulkan kita di akhirat bersama rombongan hamba-hamba Allah yang soleh. Al-Fatihah. Sekalian mohon izin sebelum sederhana mumpung saya ingat minggu besok nih kita pengen ngajinya habis isa, saya insya Allah isa di sini insya Allah nih, mudah-mudahan gak macet untuk minggu besok. Sebab lagi nih haul mualim di istri mudanya, haul sama Ustaz Fahruddin Ibowo tuh di Senin. Saya harus datang juga. Saya bilang saya mau ngaji dulu. Ya udah gak apa-apa. Jadi saya ngaji. Saya bilang pray dulu ini. Nanti kalau pray lagi, aduh kasihan. Sama jadi ngajinya habis isa ya. Artinya kalau umpamanya kita pada waktu yang muyasnya istirahat, ya biar kita isa di sini. Mudah-mudahan sih kita gak macet. Begitu artinya jalanan itu, biar kita isa di sini. Paling gak kita ngaji habis isa besok mah. Begitu. Yang satu gak kita gak ngaji dah. Yang penting kita mau ke Senin haul di Cempaka Putih, di rumah istri muda malin. Haul besar biasanya seperti hidupku juga. Biasanya seminggu saya sudah sirat. Beruntung gak seminggu saya sudah sirat. Biasanya begitu. Dan biasa malam Sabtu kalau di sana. Begitu. Jadi malam Sabtu depan ada acara di Cempaka Putih haul malin sekaligus haul gitu, di Cempaka Putih. Artinya saya minta izin besok tuh ngajinya ya habis sisa, jadi biar kita reda sorean untuk besok. Jadi ratibnya habis ngaji ya, itu aja, segini aja. Dan Allah ya, kepada mainnya malam minggu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.